warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anta ceramah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri aku wasiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau marah. Dia pun mengulanginya berkali-kali. Dia pun tetap menjawab, jangan engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la ta'ud faraddada miraran qala la ta'ud rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kau marah. Dia pun mengulanginya berkali-kali. Dia pun menjawab, jangan kau marah. Hadis riwayat Bukhari 6116. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap baik hati itu adalah bendera sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. An Malik bin Umairid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Rawahu Bukhari. Dari Malik bin Umairid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Santum. Barakallahu fikum. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ke-16 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-16 ini menyebutkan tentang an-nahyu 'anil ghadab, larangan dari marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau adalah min ulama'is sahabah, termasuk dari ulama'nya sahabat. Beliau adalah sahabat yang sangat gigih menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini, mencapai lebih dari 1000. Beliau termasuk minal mukthirina fil hadis, sahabat yang hafalannya lebih dari 1000. di mana-mana, di kitab manapun, banyak sekali antum jumpai nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Selalu doa itu tersematkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Kitabul Ilm tentang keutamaan ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu akan selalu ada, sedangkan harta akan sirna, akan habis, akan putus. Harta selama kita belanjakan terus habis lama-lama. Lama-lama habis, makanya kadang seseorang banyak menahan diri daripada beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kenapa? Karena hartanya kalau dikeluarkan terus, dibelanjakan terus, beli ini, beli itu, beli ini, lama-lama habis. Makanya dia punya tabungan, disimpan, kemudian disusun, ini untuk belanja ini untuk belanja itu, ini untuk keperluan ini untuk keperluan itu. Diatur semuanya kalau harta. Tetapi ilmu, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yabqa, ilmu itu akan selalu ada. Semakin diajarkan, semakin lengket, semakin matang. Ajarkan berkali-kali, tidak akan hilang. Ya? Tidak akan hilang. Misal kita dapat faedah tentang keutamaan sholat, ya, sesuai tata cara Rasulullah SAW. Misal kita mendapatkan ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita mengetahui makharijul huruf, makhraj-makhraj yang benar. Kita ajarkan kepada saudara kita semuslim. Semakin diajarkan, semakin terus akan selalu ada. Enggak hilang-hilang, bahkan akan semakin matang. Akan semakin matang dan akan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah keutamaan ilmu agama. Akan selalu ada dan akan selalu matang ilmu itu. Semakin diajarkan, semakin bagus. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Beda halnya dengan harta. Harta tadi seperti itu. Ya, semakin dibelanjakan untuk ini, untuk itu, lama-lama habis. Tapi kalau ilmu, semakin diberikan, semakin diajarkan, siapapun yang kita ajarkan, menjadi amal jariah bagi kita. Menjadi tabungan bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga. Salah satu dari tiga itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Tidak perlu, ya, mungkin kita berpikiran ini harus jadi ustaz ini. Tidak mesti jadi ustaz, tidak mesti duduk di forum seperti ini. Antum mendapatkan satu bab dari ilmu agama, satu bab saja atau satu pembahasan saja yang itu bermanfaat untuk kita, kita ajarkan kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, mereka paham, mereka beramal dengannya, mereka dapat pahala, kita tetap mendapatkan pahala mengajarkan dan pahala dia yang mengamalkan juga. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Luar biasa, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Inilah ilmu. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orangnya sudah meninggal dunia, sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu, tapi namanya tetap jaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu doa selalu disampaikan kepada beliau, semoga Allah meridhoinya. Ini kita yang membaca hadis ini, kita mendapatkan faedah, kita amalkan, beliau mendapatkan pahala di sana. jasadnya sudah hangus, ya, tinggal tulang belulang. Tetapi pahalanya tetap mengalir untuk beliau. Luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis dari beliau ini. Di mana-mana kalau kita membaca hadis, banyak sekali kita jumpai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah ilmu yang beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Yang seperti ini bukan berarti kita merasa kecil hati. Itu kan Abu Hurairah, berarti saya tidak pantas seperti itu. Sudahlah, enggak usah belajar. Tidak. Kita belajar. Ya, tidak mesti harus seperti Abu Hurairah, harus hafal 1000 hadis dulu atau 1000 hadis lebih baru dapat keutamaan ini. Tidak. Tidak mesti. Satu pembahasan ilmu antum pahami itu, antum ajarkan, orang lain mengamalkan, dia mendapat pahala, kita juga mendapat pahala, dia yang pahala apa yang diamalkan. Masya Allah. Ini keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mari kita bersemangat untuk amalan yang agung ini. Amalan yang agung ini. Berlomba-lomba dalam mengamalkan amalan yang agung ini. Mendakwahkan ilmu agama. Ya, mendakwahkan ilmu agama. Semangat, karena itu berkaitan tentang kebaikan kita di akhirat kelak. Kebaikan kita di kubur kelak. Kebaikan kita di kubur kelak. Apalagi yang mau kita bawa ke dalam kubur. Harta tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Teman tidak akan ikut ke dalam kubur. Apa yang menemani kita? Amal soleh. Nah, amal soleh yang sangat besar keutamaannya adalah ilmu yang bermanfaat. Mari kita semangat menuntut ilmu agama. Kemudian kita amalkan, kita ajarkan. Ajarkan kepada orang lain. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja yang kita mampu untuk mengajarkannya. Ajarkan. Agar kita memiliki andil dalam bab amal jariyah ketika kita meninggal dunia nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, dia pun mengulangi lagi, mengulangi berkali-kali, wahai Rasulullah beri aku wasiat, wahai Rasulullah beri aku wasiat, wahai Rasulullah beri aku wasiat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab dengan jawaban yang pertama, la taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 6116. Hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita semua tentang keutamaan menahan amarah, mengendalikan diri ketika marah. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghayz, mereka menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzah, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Ketika kita marah, ketika emosi mulai memuncak, tahan diri. Tahan, kendalikan diri kita. Maafkan kesalahan saudara kita. Cari uzur dia, barangkali dia tidak tahu, barangkali dia begini dan begitu. Sudah. Selamat, ya. Selamat, tidak perlu kita mikir kritis, jauh sekali kita memikir sampai membuat kita tersiksa. Alangkah sehatnya ketika kita mengamalkan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika marah, kita tahan. Kita tahan. Jangan kita lampiaskan. Jangan kita luapkan emosi kita. Ya, kita pukuli orang yang kita marah. Kita maki orang yang kita marah. Ini keliru. Dalam bimbingan Islam, ketika marah, ditahan. Bukan dilepaskan. Sebagian manusia mengatakan kalau marah itu harus dilepaskan. Biar plong. Tidak demikian. Ajaran Islam tidak demikian. Plongnya itu adalah ditahan. Plongnya itu dengan ditahan, dengan tidak dilepaskan. Kalau dilepaskan nanti akan muncul penyesalan setelah itu. Kenapa tadi aku berucap begini? Kenapa aku tadi berucap begini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat, itu orang yang bisa menumbangkan lawannya ketika bergulat. Antum mungkin pernah lihat pegulat-pegulat itu. Ketika mereka bertanding, mereka berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Dan memang itu misi mereka. Memang itu pekerjaan mereka. Tidak pandang lagi entah itu siapa, yang penting dia menang. Lawannya jatuh. Ya, lawannya jatuh. Dengan kekuatannya, dengan fisiknya yang kuat, dengan badannya yang besar. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan orang yang hebat. Orang yang seperti ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Siapa itu orang yang kuat? Innamasyadid, orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ketika marahnya mulai memuncak, dia kendalikan dirinya. Dia tahan dirinya. Ketika emosinya mulai naik, dia tahan. Inilah orang yang kuat. Ditahan. Barakallahu fikum. Tetapi di dalam hadis ini bukan berarti kita dilarang marah, ya. Bukan berarti dilarang marah, maknanya adalah kita dilarang melampiaskan amarah. Itu makna hadis ini. Kalau dilarang marah ya keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Pernah marah. Ketika ada seorang wanita makhzumiyah dari kalangan terhormat mencuri. Kemudian dari hadirin agak berat untuk memutuskan hukuman karena yang mencuri ini wanita yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau marah. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Aku yang akan memotong tangannya. Maknanya, sekalipun anak kandungku sendiri yang mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah kepada para hadirin. Tidak semestinya untuk tidak ditegakkan hukum, walaupun yang melakukan itu orang yang terhormat, orang kaya sekalipun. Di dalam Islam tidak ada pandang yang seperti ini. Tidak ada pemahaman yang seperti ini. Semuanya sama dalam bab hukum di dalam Islam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Boleh marah. Ketika anak kita nakal, kita marahi. Ya. Kalau dia berdalil, la taghdab, gimana? Gimana, akhi, kalau dia berdalil? La taghdab. Apa jawab antum? Hah? Gimana Abu Aisyah? Bi, la taghdab. Gimana? Ya, kita sampaikan boleh marah itu. yang enggak boleh itu melampiaskan amanah. Jangan nakal lagi ya. Ah gitu. Eh. Bawa pulang sini nih. Jangan main sama anak-anak yang kayak gitu. Di rumah saja ngapal Al-Qur'an. Nah, takdob. Gimana? Ya sampaikan hadis itu maknanya adalah dilarang melampiaskan amarah. Tetapi boleh marah. Ya, bukan berarti dilarang marah. Mari kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-wasiyatu hiya al-ahdu ila syakhsi bil amril ham. Wasiat itu adalah al-ahd, perjanjian ya, kepada seseorang dengan urusan yang penting. Wa hadha ar-rajulu, laki-laki ini meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wasiat itu adalah al-ahd. Ya, berilah aku pegangan gitu ya maksudnya. Wasiat itu adalah pegangan yang diberikan kepada seseorang bil amril ham, terhadap urusan yang penting. Berilah aku wasiat, biar aku pegang wasiatmu itu. Jadi kita ulang terjemahannya, afwan, yang pertama tadi kita ralat, al wasiyatu hiyal ahdu ila syakhsi bil amril ham. Wasiat itu adalah pegangan yang diberikan kepada seseorang dalam hal perkara yang penting. Wa hadha ar-rajulu, laki-laki ini, talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya. Faqala, dan dia berkata, la taghdab, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, la taghdab, kata Nabi, jangan marah. Jangan engkau marah. Wa'adala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wasiyyati bittaqwa allati awsallahu 'azza wa jalla biha hadhihi al-ummah wa awsa biha alladhina utul kitaba min qablina ila qawlihi la taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari memberikan wasiat dengan wasiat takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan dia wasiat dengan wasiat takwa. Padahal wasiat takwa itu adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada umat ini dan kepada umat-umat yang diberi kitab dari sebelum kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan ini tidak berwasiat dengan wasiat takwa. Padahal dalam banyak keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat beliau mengawali dengan takwa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Beliau mengawali dengan takwa. Nah, kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengawali dengan takwa? Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Li'annahu ya'lamu minha min hali hadzal rajuli." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan orang ini. "Wallahu a'lamu annahu katsirul ghadab." Bahwa dia itu orang yang sering marah. Sering marah, temperamen, mungkin temperamen kelas tinggi sudah. Kathirul ghadab, sering marah. Marah, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit tersinggung. Salah semua, orang Orang lewat ya di depannya mau menyapa malah ditanya, kenapa lihat-lihat? Wah, tuh, padahal mau menyapa enggak jadinya apa? Ya. Marah besar ya. Jadi pemarah kelas tinggi ya, katsirul ghadab. Katsir itu kan artinya banyak. Al-ghadab marah, banyak marah. Ya, betul-betul pemarah orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan dia. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat, beliau hanya mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Walihada ausahu biqaulihi, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan ucapan beliau la taghdab, jangan engkau marah. Walaysa al-muradu annahya 'anil ghadabi alladhi huwa tabi'atun min tabi'atil insan. Bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ini. Bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini larangan marah, ya. Hadis ini bukan maksudnya larangan untuk marah. Yang itu merupakan tabiat manusia. Marah itu tabiat manusia. Sulit untuk dihilangkan. Tidak bisa, bahkan manusia, namanya manusia, marah tetap ada pada dirinya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan juga di dalam syarah beliau tentang hadis ini, kata beliau, maknahu la tanfut ghadabaka. Makna hadis ini adalah, jangan engkau lampiaskan kemarahanmu. Walaysa nahyu raji'an ila nafsil ghadab. Bukanlah larangan ini maknanya adalah supaya kita dilarang marah. Li'annahu min tiba'il bashar, karena marah itu termasuk tabiat manusia. Wala yumkinul insanu daf'ahu, tidak mungkin manusia menghindar dari marah. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin mengucapkan dengan ucapan yang senada dengan penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ini maknanya bukan kita itu dilarang marah. Ya. Jadi kalau misalkan anak kita berdalil dengan hadis ini, jelaskan penjelasan Imam Nawawi, penjelasan Syekh Ibn Utsaimin. Yang dilarang di dalam hadis itu, kita tidak boleh melampiaskan amarah. Paham tuh? Masya Allah, dapat ilmu yang sangat berharga kita pada malam hari ini. Di mana mencari ilmu yang seperti ini kalau bukan di majelis ilmu? Kalau bukan dari kalam para ulama. Walakin, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-murad, yang diinginkan dengan hadis ini, yang dimaksud di dalam hadis ini penjelasannya adalah imlik nafsaka indal ghadab bihaitsu la tanfut ila ma yaqtadihi dzalikal ghadab. Imlik itu milkun ya, malaka yamliku, milk memiliki maksudnya. Milikilah dirimu. Bagaimana maksudnya memiliki diri? Kendalikan diri. Itu maksudnya. Kendalikan dirimu ketika marah. Ini maksud hadis ini. Kendalikan dirimu ketika marah. La tanfut, jangan engkau lampiaskan ila ma yaqtadihi dzalikal ghadab, ke sesuatu yang kemarahan itu menuntut kepadanya. Jangan engkau lampiaskan ke atau kepada sesuatu yang kemarahan itu menuntut kepadanya. Bagaimana maksudnya? Kemarahan ini menuntut ya. Kalau ini orang dipukuli saja, kayaknya bikin jengkel bener. Dari kemarin, ini contoh, cuman sekedar contoh. Dibilang jangan parkir depan rumah saya, parkir lagi sekarang. Besoknya parkir lagi. Udah berapa kali dibilang, mau saya pukulin saja. Datang dia parkir lagi depan rumah. Sini. Itu maksudnya. Dipukuli orang tadi. Itu maksudnya apa? melampiaskan kemarahan itu kepada yang kemarahan itu menuntut kepadanya. Diperturutkan. Ya, yang kemarahan itu apa? Nah, yang artinya kemarahan itu diperturutkan. Mau kemana dia? Ayo kita ikuti. Ya, jangan seperti itu. Ya, kemarahan itu kita yang nyetir. Jangan marah yang nyetir kita. Wah, repot kalau kita sudah disetir sama marah. Repot sekali, ya. Enggak akan selesai. Enggak akan selesai, akan rusak itulah keberakhirannya. Kalau marah yang nyetir kita. Jangan diperturutkan. Nah, ini makna hadis ini. Li'annal ghadab, karena kemarahan itu jamratun yulqiha syaitan, bara api yang dilemparkan oleh syaitan fi qalbi ibni Adam, di hati bani Adam. Falihadha, oleh karena ini. Tajiduhu tahmar ainahu wa tanfatihu audajuhu. Engkau dapati orang yang marah itu matanya memerah. Urat-uratnya tegang. Bisa kejang itu. Enggak bisa bergerak lagi bisa. Udah emosi sekali ininya, udah keras semua nih. Habis itu, ya, dia tadinya mau mukul, enggak jadi mukul dia, malah tergeletak, enggak bisa bergerak lagi. Itu kalau orang sudah emosinya memuncak seperti itu. Tenaganya habis di emosi itu, ya. Sudah habis di emosi itu duluan tenaganya. Nah, ini yang tidak baik. Maka dari itu, Masya Allah, indahnya syariat Islam, kita dilarang untuk melampiaskan amarah. Ditahan. Ditahan, ya, maafkan. Maafkan sudah, berjalan saja kita. Ya, jangan kita turuti. Ya, di antara cara untuk menghilangkan amarah disebutkan oleh para ulama, berpaling dari kedudukan kita yang biasa. Misal kita lagi duduk, marah kita, berdiri, tinggalkan, pergi. Lagi berdiri, duduk kita, ya. Tinggalkan. Jangan tetap di sana, jangan diperturutkan. Alihkan kepada sesuatu yang bisa menghilangkannya. Dan di antara doa, bahkan afwan, bukan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, ketika kita marah itu bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan ta'awudz, kalimat ta'awudz, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhahaba anhu ma yajidu, akan pergi apa yang didapati pada dirinya itu kalau dia membaca doa tersebut. Wa tantafihu audajuhu, urat-uratnya tegang kalau seorang marah itu, matanya memerah kalau dia siap ingin melampiaskan itu. Wa rubbama yadhhabu syu'uruhu bisababil ghadab, dan bisa jadi hilang dia kendalinya sama sekali disebabkan kemarahan. Tidak lagi merasakan sesuatu. Ya. Kamu tadi ngapain? Enggak tahu. Dilihat yang dia lampiaskan itu sudah berdarah-darah. Dia enggak sadar kalau mukul orang lain itu sampai berdarah-darah. Ya, hilang kendalinya. Rasanya sudah enggak ada lagi. Ya, sudah hilang rasanya. Terkadang bisa jadi yang seperti ini kalau orang melampiaskan kemarahannya. Wa yakunu asya' la yuhmadu 'uqbahu, maka yang seperti ini, ya, menjadilah perkara yang tidak terpuji. Wa rubbama yandam nadaman 'aziman 'ala ma hasala minhu, dan dia pun menyesal dengan penyesalan yang sangat besar dari apa yang terjadi pada dirinya. Betul-betul nyesal. Ya Allah, kenapa tadi kok aku pukul dia? Kenapa tadi kok mulutku ini mengatakan seperti ini? Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa? Nyesal. Kenapa? Karena dia memperturutkan amarahnya. Coba kalau dia tahan tadi. Dia tahan dirinya, dia tahan lisannya, dia tahan tangannya, semuanya dia tahan. Dia tinggalkan pergi. Akan baik-baik saja. Ya, akan baik-baik saja. Falihadha, oleh karena itu Nabi SAW memberikan wasiat dengan wasiat ini. Wa hiya wasiyatun waliman kana haluhu mithla halihi. Ini merupakan wasiat, ya, wasiat untuk orang yang keadaannya seperti ini. Apa wasiatnya? La taghdab, jangan marah. Asani, faedah yang kedua, innahu yambaghi lil mufti, sesungguhnya semestinya bagi seorang yang ditanya, wal muallim, dan pengajar, muallim itu pengajar, an yura'iya halal mustafti, untuk melihat keadaan orang yang minta fatwa, ya, dan keadaan orang yang belajar tadi, dilihat bagaimana keadaannya, kemudian berfatwa sesuai dengan keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.